alaihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat Maghrib Masjid Al-Aqsa bakum rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah Halu Al-Fadhi A'lami Sunnah Al-Mansurah Fawaid Masturah fi Halli Al-Fadhi Kitab A'lam Sunnah Al-Mansurah Karya Syekhah Kamilah Hafizahallahu Ta'ala. Kita masih di pembahasan tentang masalah tawalli atau kemudian masalah muwalah, loyalitas kepada orang kafir. Kita masih membahas tentang tanggapan balik terhadap adanya sejumlah pihak yang berkeyakinan bahwasanya semua bentuk membantu orang kafir meskipun adalah ucapan itu membatalkan iman. Kita awalnya dari halaman 129. Maka ada dan bahkan ada nukilan ijma dalam masalah ini, namun nukilan ijma ini satu hal yang tidak benar dengan yakin, dan bukti tidak benarnya adalah poin-poin yang beliau sampaikan. Kita sampai pada poin yang ke-8. Kemudian disampaikan wa muhawalatu ba'dihim, sebagian berusaha untuk menjadikan permasalahan hukum mata-mata, yaitu muslim yang jadi mata-mata orang kafir, adalah pengecualian dari ijma', karena pengecualian sehingga tidak merusak ijma', nukilan ijma' yang disampaikan oleh sejumlah pihak. Maka ini adalah upaya yang gagal karena beberapa alasan. Yang pertama, orang-orang yang menghikayatkan ijma menegaskan bahwasanya membantu orang kafir itu membatalkan iman dalam semua bentuknya sampai dalam bentuk sekedar kata-kata. Dan tidak ada satupun dari mereka yang memberikan pengecualian, meskipun sekali memberikan pengecualian kasus ini seorang muslim yang jadi mata-mata untuk kepentingan orang kafir. Seandainya ini adalah terkecualikan menurut mereka, niscaya mereka akan menjelaskannya dan tidak akan membiarkannya. Wa yu'akidu hadzal wajh, dan sisi ini dipertegas oleh poin selanjutnya. Yaitu poin yang kedua, anna mimma yatamayazu bihi dalilul ijma, di antara kelebihan dalil ijma itu qat'iyu dalalah. Ini kandungan pesannya itu pasti. Falaisa wa minal adillatil mujmalah, maka itu bukan bagian dari dalil global yang perlu dijelaskan. Kemudian sesungguhnya yang menukil ijma adalah nukil ijma bahasanya semua bentuk membantu orang kafir itu membatalkan iman, sampai-sampai bantuan dengan lisan atau kata-kata, nukilan ijma dibawakan oleh ulama belakangan. Seandainya dalam masalah ini memang ada ijma, tentu ulama terdahulu dari kalangan ahli tafsir dan ahli fikih tidak akan melalaikannya. Padahal mereka ahli tafsir, ahli fikih di masa silam demikian banyak dan demikian jeli atau teliti. Ana fi kalamil ulama'il awa'il, bahasanya dalam perkataan para ulama terdahulu dan ulama belakangan, ada orang yang mengkaitkan vonis kafir dengan keyakinan, sebagaimana telah lewat, bukan dengan amal. Sehingga ketika mereka menyebutkan permasalahan jasus, seorang muslim yang jadi mata-mata untuk kepentingan orang kafir, mereka menyebutkannya sebagai contoh qat'an secara tegas, bukan pengecualian. Karena mereka tidak memberikan vonis kafir dengan semata-mata perbuatan. Ini 8 alasan untuk menyanggah kutipan atau nukilan ijma, bahwasannya semua bentuk membantu orang kafir itu membatalkan iman. Semaliulam, kemudian hendaknya diketahui dan disadari bahasanya Hatib ibn Abi Balta'ah melakukan perbuatan yang haram dengan tegak bisarihi sunnah wal Quran, dengan pernyataan tegas yang dibawakan oleh hadis dan oleh Al-Quran. Dalil Al-Quran, firman Allah Ta'ala, وَلَا تَتَّخِذُوا عَدُوِي وَعَدُوَكُمْ أَوْلِيَاءَ, janganlah kalian jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai orang dekat. تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ, yang kalian berikan kepada mereka rasa cinta kalian. Kemudian dalil hadis, karena ayat ini Al-Mumtahanah atau Al-Mumtahina, ayat yang pertama ini adalah sabab penuzulnya adalah Hatib ibn Abi Balta'ah. Demikian juga dalil sunnah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidakkah engkau tahu wahai Umar, boleh jadi Allah melongok dan melihat fataran perang Badar, lantas berfirman, i'malu masyi'tum faqad ghafartu lakum, berbuatlah kalian semau kalian, sungguh kalian sudah kuampuni. Dihatkan oleh 6 kitab hadis kecuali Ibnu Majah dari Ali. Ibnu Taimiyah mengatakan setelah firman Allah Ta'ala, setelah membawakan firman Allah Ta'ala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir, tidaklah engkau jumpai sekelompok orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, bersusah payah untuk mengambil cintanya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Maka waqat aslu boleh jadi terjadi pada seorang mawadatuhum, ini berupaya mengambil cintanya orang kafir karena kekerabatan atau karena kebutuhan. Maka itu akan jadi dosa yang mengurangi keimanannya. Namun orang tersebut tidaklah kafir gara-gara hal tersebut, sebagaimana yang terjadi pada Hatib bin Abi Balta'ah tatkala berkirim surat kepada orang-orang musyrik membocorkan sebagian berita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga sebagaimana yang terjadi pada Sa'ad ibn Ubadah tatkala membela Abdullah ibn Ubay ibn Salul dalam kisah Ifki, berita bohong yang dibuat oleh Abdullah ibn Ubay ibn Salul terhadap ibunda Aisyah. Faqala li Sa'ad ibn Mu'ad, di Sa'ad bin Ubadah berkata kepada Sa'id bin Mu'ad dalam rangka membela tokoh orang munafik, itu Abdullah ibn Ubay ibn Salul, engkau bohong, wallahi engkau tidak bisa membunuhnya dan engkau tidak akan mampu membunuhnya. Komentar ibunda Aisyah, wakana dan adalah Sa'ad ibn Ubadah sebelum al itu adalah seorang yang salih, akan tetapi ya hamiyah fanatisme karena ya Abdullah bin Ubay bin Salul itu satu suku dengannya, dengan Sa'ad bin Ubadah yang mendorong Sa'ad bin Ubadah untuk mengucapkan kata-kata di atas. Tambihat, beberapa catatan. Catatan yang pertama, perbedaan antara wala' dengan tawalli. Allah Ta'ala berfirman, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya', janganlah kalian jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai orang-orang yang kalian cintai. Sedangkan tentang tawalli, Allah berfirman, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum, barang siapa yang diantara kalian melakukan tawalli kepada mereka, maka dia bagian dari mereka. Innallaha la yahdil qaumadz dzalimin, sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk pada orang-orang yang zalim. Apakah antara al-wala' dengan tawalli ada perbedaan? Pendapat pertama mengatakan dua istilah itu bima'nan wahidin, maknanya sama. Ini adalah zahir perkataan Al-Alusi, demikian juga ya As-Sa'di ketika menjelaskan firman Allah Ta'ala, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Panakolahu dan dinukil oleh penulis kitab Nawaqidul Iman Qauliyah wal Amaliyah, ini sebagai pendapat mayoritas ahli tafsir. Dan penulis kitab Nawaqidul Iman Qauliyah wal Amaliyah merojihkannya. Pendapat yang kedua, mualah atau wala dengan tawalli itu memiliki perbedaan yang sangat kontras. Perbedaan yang besar. Karena wala itu cakupannya lebih luas daripada tawalli. Dan karena tawalli itu kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. Jadi kesimpulannya, boleh jadi pendapat kedua yang lebih kuat. Karena ayat yang ada, Farraqat, membedakan antara ancaman untuk wala dan ancaman untuk tawalli. Fa'inal awwala, untuk wala dengan orang kafir, terdapat padanya mutlaqun nahi, larangan secara global. Sedangkan untuk tawalli, terdapat padanya ancaman yang lebih, yaitu bahasanya dia adalah bagian dari mereka. Nasolah al-Syirah hafizullah ta'ala menyampaikan, mungkin ini dari sarah beliau untuk salah satu usul, beliau katakan, tawali artinya mencintai kemusyrikan dan orang musyrik, mencintai kekafiran dan orang kafir, atau membela orang kafir untuk menyerang orang yang beriman, qasidan dengan niat ingin memenangkan kekafiran daripada Islam. Bihadza dhabiti, dengan parameter ini jelaslah makna atau pengertian tawalli. Tawalli al-kufar wal musyrikin, tawalli terhadap orang kafir dan musyrik adalah kufur akbar. Tawalli maknanya adalah mencintai kemusyrikan dan orang musyrik. Ya, perhatikan huruf wawu dan ya, mencintai kemusyrikan dan orang musyrik. Artinya mencintai kemusyrikan dan orang musyrik jami'an dua-duanya secara terkumpul. Atau tidak mencintai kemusyrikan hanya saja membela orang musyrik untuk menyerang muslim dengan keinginan menangnya kesyirikan daripada Islam. Dan ini adalah kufur akbar yang jika dilakukan oleh seorang muslim, jadilah itu kemurtadan untuk dirinya wal'iyadu billahi. Kemudian macam yang kedua adalah al-muwala. Wal-muwala tu al-muharram atau mu'allah yang haram, min jinsi sejenis dengan rasa cinta terhadap orang-orang musyrik dan orang-orang kafir karena dunianya atau karena kekerabatan atau semacam itu. Parameternya adalah merasa cinta kepada orang musyrik karena faktor dunia, tanpa ada pembelaan. Karena jika diiringi dengan nusratun alal muslim, pembelaan untuk menyerang muslim dengan maksud menangnya kesyirikan daripada Islam, terhadap Islam, jadilah ini tawalli. Yang ini adalah fil qismi al mukaffir, bila masuk dalam kategori yang membatalkan iman. Fa'in ahabal musyrika, jika mencintai orang musyrik dan orang kafir karena dunia, maka jadilah bersamanya satu jenis loyalitas karena dunia. Dan ini haram dan maksiat, bukan kekafiran. Ya, sekian kutipan dari Sesolah Al-Syikh. Kemudian kutipan perkataan Ibnu Asyur, siapa yang loyal kepada mereka, jadilah dia satu bagian dari mereka. Allah jadikan loyalitas kepada orang kafir sebagai faktor yang mewajibkan orang yang melakukan tawalli menjadi bagian dari mereka. Wa hadza bi dhahirihi, dhahir ayat ini yaqtadi, menunjukkan bahasanya anna wilayatahum dukhulun fi millati, bahasanya loyal kepada mereka itu berarti masuk dalam agama mereka. Lianna ma'nal ba'diyah, karena menjadi bagian dari mereka itu tidaklah tepat kecuali bil kauni fi dinihim, satu agama dengan mereka. Walima kana al mu'min, dikarenakan orang yang beriman jika meyakini keyakinan, idza taqada, jika berkeyakinan dengan keyakinan iman, tabi'a rasul, dan mengikuti rasul, walam yunafiq, dan tidak munafik, maka dia muslim, tidak boleh tidak. Sehingga jika demikian, maka ayat ini perlu diberi takwil. Dan para ahli tafsir telah memberikan takwil, penafsiran lebih dalam, penafsiran lebih lanjut dengan salah satu dari dua ya, takwil. Yang pertama, imma boleh jadi dengan memaknai al-wilayah atau al-walayah, loyalitas dalam firman Allah Ta'ala wa mayatawallahum, itu dalam pengertian loyalitas yang sempurna, yaitu ridha dengan agama mereka dan mencela agama Islam. Oleh karena Ibnu Athiyah mengatakan, siapa yang loyal kepada orang kafir ya, dalam akidahnya dan agamanya, maka dia bagian dari mereka dalam kekafiran dan kekal di neraka. Kemudian yang kedua, wa imma bi ta'wili qawlihi, takwil yang kedua adalah dengan fa'inau minhum, yang dimaksud dengan fa'inau minhum adalah at-tashbih al-baligh, penyerupaan yang maksimal. Artinya dia cuma dia ka seperti, bukan seperti bagian dari mereka, bukan bagian dari mereka, namun seperti bagian dari mereka, seperti dalam masalah berhak mendapatkan azab. Ibnu Athiyah mengatakan, siapa yang loyal kepada mereka orang kafir dengan perbuatannya memberikan penguatan dan yang lainnya tanpa keyakinan mereka dan tanpa merusak iman, maka dia adalah bagian dari mereka dalam mendapatkan murka Allah dan celaan yang tertuju pada mereka. Sekian kutipan. Muhammad Al-Mukhtar As-Sulami, Mufti Tunis, mengatakan, banyak ahli tafsir berpendapat bahasanya bahwasanya dalam mimba bitaglid adalah ungkapan yang menunjukkan penyangatan, maka dia bagian dari mereka. Mayatawallahu minkum fa innahu minhum, maka dia bagian dari mereka. Di sini adalah kalimat taglid, kalimat hiperbol. Kata al-alusi artinya bagian dari mereka, statusnya sebagaimana status mereka orang kafir. Kal mustantaj, seakan-akan sesuatu yang disimpulkan dari sebelumnya. Wa makhraju tasydidi wal muballaghati min az-zajri, dan ini adalah makhraj dalam konteks at-tasydid. Tasydid sama dengan taghlid, jadi ungkapan hiperbol. Wal muballaghah, ungkapan hiperbol dalam melarang. Karena seandainya mutawalli itu bagian dari mereka secara hakiki dan real, tentu berarti itu kafir. Dan itu bukan yang dimaksudkan. Sehingga waqila, dan dikatakan yang dimaksud dengan man yatawallahu minkum, ini adalah orang tersebut jadi kafir semisal mereka secara real. Dan dikaitkan dari Ibnu Abbas, wala'ala dhalika, dan boleh jadi hal ini, idza kana tawallihim, jika loyalitasnya itu karena mereka adalah Yahudi atau Nasrani. Maka al-alusi yusarihu menegaskan bahasanya, semata-mata mengadakan perjanjian bersekutu, saling membela, saling dalam militer dan peperangan dengan orang Yahudi dan Nasrani, watanasur, dan saling menolong dalam perang, itu tidaklah mengeluarkan orang yang beriman dari iman, tidaklah mengeluarkan seorang mukmin dari iman. Yang mewajibkan, yang menyebabkan murtad, adalah keyakinan bahasanya agama Yahudi dan Nasrani itu lebih layak untuk bil iltizam, untuk menjadi pegangan dan komitmen. Wa ana Nasrani, dan bahasanya Nasrani dengan perjanjian untuk bersekutu dan saling membela secara militer, dikarenakan dia Nasrani, fawa idhan layu'tabaru murtaddan. Jika demikian tidak teranggap orang yang murtad, kecuali jika lebih mengunggulkan agama Yahudi dan Nasrani dibandingkan Islam. Wahadal halu, dan solusi inilah yang diridai oleh Abu Hayyan. Abu Hayyan mengatakan, wa man tawallahum, siapa yang loyalitas kepada mereka dengan perbuatannya tanpa keyakinan dan tanpa penyelisihan iman, sungguh dia bagian dari mereka dalam mendapatkan murka Allah dan celaan. Namun siapa yang loyal kepada mereka orang kafir dalam akidah, maka dia betul-betul bagian dari mereka dalam kafir. Sekian kutipan dari Abu Hayyan. Wa ala hadza, berdasarkan hal ini terdapat fatwa para ulama Spanyol atau Andalus yang disebutkan oleh Bansharisi di kitab Al-Mi'yar Al-Mu'rib wa ma ba'daha. Dan fal ulama ulama Andalus, maka para ulama Andalus mereka tidaklah menambahkan lebih dari label orang-orang yang keluar dari jamaatil muslimin. Astansar, dan meminta pertolongan kepada penguasa Qushtalah. Tidaklah mereka nilai sebagai orang yang murtad, namun hanya mereka nilai sebagai pelaku maksiat, dan mereka beralasan dengan ayat di atas. Lidhalika kulihi, karena ini semua, karena uren ini semua, falladhi murajjah indi, maka pendapat yang lebih kuat menurutku bahasanya berkewarganegaraan dengan kewarganegaraan negara kafir itu maksiat. Ya, tidak sampai derajat kemurtadan. Idza kana iqdamu, jika kedatangan muslim, jika tindakan seorang muslim ala dalika pada perbuatan itu, yaitu mencari kewarganegaraan negara kafir, adalah untuk memperbaiki kondisi materinya. Padahal dia sebenarnya mantap dan mengimani bahasanya Islam adalah agama satu-satunya. Wa annahu, dan bahwasanya yurdi billaha, membuat marah Allah semua orang yang berupaya untuk mencela Islam atau atatawul alaihi, atau bersikap sombong terhadap Islam. Amma idza kana amrutin, adapun jika masalah agama menurutnya tidaklah setara dengan maslahatnya, dan bahasanya dia meremehkannya dan tidak merasa adanya ikatan antara dia dengan agamanya kecuali ikatan historis yang lemah pengaruhnya, malah maka tidaklah diragukan indi, menurutku, kemurtadan orang tersebut dengan berkewarganegaraan negara kafir dan keluar dari agama. Ya, kemudian kembali ke matan, dalil yang ketiga tentang larangan loyalitas kepada non-muslim adalah firman Allah Subhanahu wa taala, la tajidu qauman, engkau tidak menjumpai sekelompok orang yang betul-betul beriman pada Allah dan hari akhir, wa tuna man hadallaha wa rasulah, mereka mengambil berupaya untuk mengambil cintanya orang-orang yang menentang Allah dan rasulnya. Yang dimaksud dengan menentang Allah dan rasulnya itu memusuhi Allah dan rasulnya dan menyelisih Allah dan rasulnya. Maka orang yang memiliki iman yang benar tidak akan mencari cintanya orang-orang musyrik. Wa hadhil ayatu, dan ayat ini ja'at in datang faslan, untuk memisah antara loyalitas dan permusuhan, karena Allah Azza wa Jalla firman dalam ayat ini, orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Dan dipilihlah diksi hada lidalala untuk menunjukkan permusuhan, libayan untuk menjelaskan adanya al-munakara al-kabira, pertentangan yang besar. Karena makna ayat bahasanya orang-orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya itu di satu batas, dan orang kafir pada Allah dan Rasulnya di batas yang lainnya. Fa idharul munakara, maka menampakkan adanya perbedaan yang terjadi di antara dua kelompok ini. Ukhtira fil ayati, maka dipilihlah. Maka karena dalam rangka untuk menampakkan adanya perbedaan yang terjadi di antara dua kelompok ini, dipilihlah dalam ayat ini lafad hadda, bukan kosakata yang lain. Di sini ada faedah tentang man haddallaha wa rasulah. Hatta itu diambil dari kata-kata haddun, artinya batas. Sehingga haddallaha wa rasulah seakan-akan Allah dan Rasulnya di satu batas dan dia di batas yang lainnya. Orang yang kafir di batas, yang lainnya betul-betul kontras. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, beramallah kalian dengan konsekuensi iman kalian. Min wilayati man qoma bil imani, yaitu memberikan loyalitas kepada orang yang memiliki iman dan memusuhi orang yang memusuhi iman, karena dia adalah musuh bagi Allah dan musuh bagi orang-orang yang beriman. La tattakhidu aduwi, janganlah kalian menjadikan musuhku, yaitu musuhnya Allah dan musuh kalian aulia, sebagai kekasih. Wa ma altafa, betapa lembutnya waqa'a hadil ayati, kesan ayat ini di hati yang beriman. Maka ayat ini sya'nuha ajibun, keadaannya adalah satu hal yang mengherankan, di mana Allah berfirman tulkuna ilim bil mawaddah, kalian berikan rasa cinta kepada mereka padahal mereka telah kafir dengan kebenaran yang bima ja'akum, yang dibawa oleh Rasul kepada kalian. Artinya kaifa yata'addada hadza, bagaimanakah ini terjadi, padahalnya ada dua perkara yang bertolak belakang, tidak mungkin kumpul. Mereka kafir kepada Allah dan kafir kepada sang Rasul. Kalian, lantas kalian mencintai mereka orang kafir karena agamanya. Fahadala yakunu, ini tidak akan terjadi kalau betul-betul ada iman yang jujur. Wahadil ayatu, dan ayat ini ja'a ba'daha, datang setelahnya dalilun min ahsani ma yakunu, dalil yang demikian bagus, karena wuduhan demikian gamblang, wa dilalah, dan demikian menunjukkan. Wa qawlullahi ta'ala, yaitu firman Allah ta'ala, qad kanat lakum uswatun hasanah, sungguh ada pada kalian suri teladan yang baik pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama Ibrahim, ketika mereka mengatakan pada kaumnya masing-masing, kami berlepas diri dari kalian dan semua berhala yang kalian sembah selain Allah, kami kafir dengan kalian. Nampak antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian abad dan selamanya, sampai kalian beriman kepada Allah semata. Illa kecuali perkataan Ibrahim, namun jangan, ada satu hal yang tidak boleh dicontoh. Illa, ada satu yang tidak boleh dicontoh, yaitu ucapan Ibrahim kepada ayahnya, aku akan memintakan ampunan untukmu, wa ma'amliku laka minallahi min syai', dan aku tidak memiliki kemampuan untuk membelamu dari adab Allah sedikit pun. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Wahai Rabb kami, hanya kepadamu kami tawakal, hanya kepadamu kami kembali, dan hanya kepadamu tempat kembali. Maka fahadil ayatu, ayat ini aidan juga menjelaskan satu kaidah yang agung, satu kaidah yang penting, yaitu cinta dan permusuhan karena Allah. Maka orang yang kafir kepada Allah dan menyekutukan Allah, atau tidak beriman dengan Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam, maka wajib tidak ada pilihan padanya. Ayakuna mabghudan, harus dibenci di hati orang yang beriman. adalah perkara yang tidak boleh tidak agama, tidak bisa ditawar. Oleh karena itu Allah berfirman, kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal bardau abada. Kami kafir dengan kalian, nampak antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian selamanya. Selamanya artinya ila ma la nihayata, tidak ada ujungnya. Maka fala hatta, tidak ada batas untuk hal ini kecuali dalam satu keadaan saja, yaitu hatta tu'minu billahi wahda, sampai kalian beriman hanya kepada Allah semata. Inilah akidah yang dituntut dan setiap muslim memilikinya. Jika ada di hatinya iman kepada Allah, iman dengan keimanan yang besar dan keimanan yang besar kepada Rasulnya. Waqad warada ghairu dzalika minal ayat, dan terdapat ayat-ayat yang lainnya yang menunjukkan loyalitas itu karena Allah dan permusuhan itu karena Allah, dan ayat tentang hal ini adalah katsirun, banyak sekali. Ya, kemudian kita memasuki bahasan selanjutnya, dalil untuk syahadat Muhammad Rasulullah. Pertanyaannya, telah diketahui dari orang yang telah lewat berkenaan dengan bagian awal dari dua kalimat syahadat, yaitu syahadat la ilaha illallah. Lantas apa dalil-dalil terkait untuk kalimat yang kedua, yaitu syahadat Muhammad Rasulullah. Itu asyhadu persaksian dengan kerasulan untuk Muhammad. Maka dua kalimat syahadat ini adalah bergandengan erat dan mutalazimatani, bergandengan erat. Jawabannya kita akan baca setelah salat Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumitin amma ba'id. Qala syarih hafizallahu ta'ala, al-jabu dalalatu thubuti anna Muhammadar Rasulullah katsiratun. Dalil kebenaran bahasanya Muhammad utusan Allah itu banyak sekali. Dan akan datang pembicaraan tentang hal ini ketika kita membahas tentang rusul alaihimussalatu wassalam. Adapun dalam fi hadzal maqam, dalam pembahasan ini, maka cukup didalalah sebagai dalil syahadat Muhammad Rasulullah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, laqad manallahu 'alal mu'minin, sungguh Allah telah memberikan nikmat yang besar kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul dari mereka sendiri, yaitu orang Arab semisal mereka, supaya mereka bisa memahami perkataan Rasul. Wal yashrufu bihi, dan supaya mereka mulia bihi, dengan sebab Rasul. Maka Allah tetapkan bahasanya nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul, seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan hal yang menarik untuk dicermati dari ayat ini adalah yang Allah jadikan sebagai nikmat adalah pengutusan sang Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan bukan kelahiran. Ini namun pengutusan, itulah yang jadi nikmat, nikmat besar yang Allah imtanna, Allah menjadikannya dan menyebutkannya sebagai nikmat Allah untuk orang-orang yang beriman. Yatlu alaihim, sang Rasul membacakan pada mereka ayat-ayatnya, mencucikan mereka. Wa yu'alimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan pada mereka al-kitab wal hikmah. Wa tatimmatuha, dan kelanjutannya. Wa inkanu min qablu lafi dhalalin mubin, dan sesungguhnya mereka sebelum datangnya Rasul berada dalam kesesatan yang nyata. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian sendiri, yaitu dari jenis kalian, orang Arab semisal kalian, semisal dalam nasab sihran keluarga, wahasaban dan kemuliaan keluarga. Maka Allah Jalla wa'ala menginfokan bahwasannya dia Muhammad adalah Rasul min indihi dari sisi Allah. Azizun alaihi, berat bagi sang Rasul, ma'anitum, semua yang menyusahkan kalian. Artinya syadidun alaihi, berat bagi sang Rasul, anatukum, ay masyakotukum, kesulitan, kesusahan kalian. Dan dia sangat menginginkan kebaikan untuk kalian. Hatta la yakhuja ahadum minkum anittiba'ihi, sehingga tidak ada satupun dari kalian yang keluar dari mengikuti sang Rasul. Wabil mu'minina ra'ufur rahim, dan dia adalah penyayang dan penyayang dengan orang-orang yang beriman. Ra'uf maknanya adalah orang yang luar biasa dalam syafaqah, sayang. Kemudian demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Dan Allah mengetahui bahwasanya sungguh engkau adalah utusannya. Dan di antara satu hal yang qat'i, satu hal yang pasti bahwasanya ilmu Allah Jalla wa'ala itu tidak akan meleset. Ay annahu muwafiqun, artinya mencocoki realitas sesungguhnya. Maka apa yang diketahui oleh Allah Jalla wa'ala, maka keadaannya seperti yang Allah ketahui. Dan di antara yang diketahui oleh Allah Jalla wa'ala adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul dari sisi Allah. Dan ayat-ayat yang lainnya yang menunjukkan bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan utusan untuk umat ini. Dan syahadat dan yang persaksian yang dikaitkan dengan Muhammad adalah persaksian tentang kerasulan. Sebagaimana kaitan persaksian untuk Allah adalah tauhid. Fa'ingda manakulu, maka pada saat kita katakan la ilaha illallah, artinya kita tetapkan dengan kalimat ini keesaan itu bagi Allah. Wa'ingda ma, dan pada saat kita nasyhadu, bersaksi bahasanya Muhammad utusan Allah, artinya kita tetapkan bidzalika, dengan hal tersebut, kerasulan itu bagi sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian makna syahadat Muhammadur Rasulullah. Pertanyaan yang ke-29, apa makna syahadat Muhammadur Rasulullah? Jawabannya, syahadat Muhammad Rasulullah artinya percaya yang tegas. Maka di sini percayanya disyaratkan jaziman tegas, karena keraguan tidak boleh masuk dalam keyakinan. Tidak boleh, tidak harus yakin. Dan beliau katakan jazim tegas, artinya yang dimaksudkan adalah percaya ini, yang namanya percaya itu terkadang tegas dan terkadang tidak tegas. Tidak tegas artinya terdapat padanya keraguan, kebimbangan, dan ini satu hal yang tidak manfaat. Bala buta harus tegas, bikamali tasdiki kalbihi, hatinya secara sempurna percaya bahasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, dari relung hati yang ini selaras dengan ucapan lisan. Maka percaya di dalam hati tersebut muati'un, selaras dengan ucapan lisan bahasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Bimakna dengan pengertian anu yakunu dhalika fil qalbi wa bil lisani, hal itu ada di hati dan lisan. Berbeda dengan orang munafik. Karena orang munafik mengatakan dengan lisan bahasanya Muhammad utusan Allah, akan tetapi hati mereka tidak mengakui hal itu. Maka labuta harus ada keselarasan antara lahir dan batin. Demikian juga labuta haruslah mengucapkan syahadat Muhammad Rasulullah. Falau itaqada, seandainya seorang itu berkeyakinan dengan hatinya, namun tidak mau mengucapkan dengan lisannya bahasanya Muhammad adalah utusan Allah, padahal dia tidak punya udzur dan alasan, maka keyakinannya itu tidak manfaat baginya sampai dia mau mengucapkannya. Mau mengucapkan bahasanya sang Nabi yang mulia ini, Muhammad ibn Abdullah bin Abdul Muttalib al-Hashimi al-Qurasi al-Arabi ini adalah hamba Allah dan utusannya. Dan dia adalah seorang yang diutus kepada semua manusia, baik manusianya sejak waktu beliau diutus sampai kiamat terjadi. Kiamat sama dengan Allah mewarisi bumi dan semua isinya. Wajib atas semua manusia untuk mengimani kenabian dan kerasulannya. Dan wajib untuk tunduk dengan hal itu. Maka wajib atas semua manusia untuk mengimani kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya dalam Islam tidak ada kebebasan memilih agama. Dalam Islam kita yakini semua manusia wajib menjadi muslim, mengimani kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada kebebasan memilih agama, kebebasan beragama dengan pengertian kebebasan memilih agama ataupun kebebasan untuk murtad dari agama, tidak ada. Semuanya wajib beriman dengan kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun bedakan dengan pemaksaan untuk masuk Islam. Secara hukum semua orang wajib beriman dengan kerasulan dan kenabian Muhammad. Namun kita tidak diperintahkan dan tidak dibenarkan untuk memaksa orang masuk Islam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis ada dalam Sahih Muslim, "Bu'itsu aku diutus kepada semua orang baik yang berkulit kemerahan ataupun yang berkulit hitam." Demikian juga Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada jin. Sampai-sampai jin mereka wajib beriman, mengimani syahadat kenabian sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini adalah dengan sepakat ulama bagian dari al-ma'lum minad-dini bidharurah, satu pengetahuan aksiomatis dalam Islam. Min annahum, bahasanya manusia, bahasanya jin dan manusia dibebani untuk mengimani kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian mengikutinya. Dalil hal ini adalah sejumlah dalil, di antaranya perkataan jin yang beriman, "Ya kaumana, wahai kaum kami, ajibu da'iyallahi, sambutlah seruan penyeru Allah yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berimanlah kepadanya." Maka mereka telah berdialog dengan kaumnya, memerintahkan untuk memenuhi ajakan Allah jalla wa ala. Wadhalika, dan itu dengan memenuhi ajakan sang Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sang Nabi diutus kepada mereka. Sebagaimana sang Nabi juga diutus kepada manusia. Syahidah, Nabi diutus sebagai saksi untuk umatnya dan saksi kepada para rasul, bahasanya mereka telah menyampaikan tugas. Sang Nabi itu memberikan kabar gembira untuk orang yang taat, kabar gembira berupa surga dan kabar ancaman untuk orang yang durhaka dengan neraka. Dan mengajak orang pada agama Allah, mengajak orang untuk mengesakan Allah dengan izinnya, dengan kemudahan darinya, dengan perintahnya. Wa taktiruhu dalika, dan dengan Allah mentakdirkan hal itu di waktunya dan di waktunya. Wasirajan munira, dan lentera yang menerangi, diambil dari surat Al-Ahzab. Artinya yuhtada bihi fiddin, Nabi itu menjadi sebab petunjuk dalam agama sebagaimana lentera yang menerangi itu memberi petunjuk di kegelapan. Maka wajib mempercayai sang Nabi alaihissalatu wassalam dalam semua informasi yang beliau berikan. Min ambai ai min akhbari ma qad sabaqa, berita tentang hal yang terdahulu, berita apa yang akan terjadi. Minal maghiba minal ghaibiyat, berupa hal-hal yang gaib. Maka fayastawi indal abdi, maka sama menurut hamba tersebut apa diinfokan oleh sang Nabi sallallahu alaihi wasallam dari umat-umat yang telah terdahulu. Demikian juga hal-hal yang gaib yang akan terjadi. Ya Allah, titakunu yang akan terjadi di generasi akhir dari umat ini. Demikian juga berita hal yang gaib berkenaan dengan kejadian setelah kematian. Dan berita gaib berkenaan dengan hari akhir dan apa yang terjadi di hari akhir. dan membenarkan mempercayai ma ahalla min halalin, hal yang halal yang Nabi halalkan, wa fi ma harama min haram, dan hal yang haram yang diharamkan. Dan ini berkenaan dengan hukum tolabi, ya, hukum yang mengandung tuntutan, perintah atau larangan. Maka apa yang disampaikan oleh sang Nabi sallallahu alaihi wasallam jika berupa berita wajib dipercaya. Jika berupa talab, berupa perintah, maka wajib ditaati. Maka ada dua hal, percaya dan taat. Percaya untuk berita, taat untuk aturan. Maka wajib intisal, taat, wal inqiyad dan patuh terhadap perintah sang Nabi sallallahu alaihi wasallam, menahan diri dan berhenti dari hal-hal yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasallam, dan mengikuti syariat Nabi alati adabiyah yang beliau bawa. Komitmen dengan ajaran Nabi ketika sepi sendiri dan ketika di keramaian. Ini dengan ridha yang sempurna dengan apa yang Nabi putuskan, plus kepasrahan yang sempurna kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Wajibul imanu dan wajib mengimani, bahasanya mentaati Nabi alaihi salatu wasallam berarti taat kepada Allah. Durhaka kepada sang Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi alaihi salatu wasallam sekedar penyampai dari Allah, menyampaikan risalatahu, pesan-pesan Allah. Dan Allah tidaklah mewafatkannya alaihi salatu wasallam sampai Allah sempurnakan agama dengannya. Inilah Islam yang hanif, agama yang condong pada tauhid. Hatta sehingga sang Rasul menyampaikan al-balaghal mubina, sejelas-jelasnya. Mubin al-wadih al-jalil, jelas dan jelas. Dia tinggalkan umatnya di atas jalan yang putih, itulah jalan kebenaran. Wal muradu bihad, yang dimaksud dengan jalan yang putih adalah syariat Nabi, jalan Nabi. Malamnya karena demikian terangnya seperti siangnya. Yang dimaksudkan artinya tidak ada kerancuan dalam syariat Nabi dan tidak ada kebimbangan. Bal qatitathahat, sungguh telah jelas sebagaimana jelasnya siang. Tidaklah menyimpang darinya kepada yang lainnya ba'dahu, ya, setelah wafatnya Nabi, kecuali orang yang binasa, yaitu orang yang difonis binasa. Dan kenapa dia binasa? Utia min kibali nafsihi, gara-gara salahnya sendiri. Utia, didatangkanlah kebinasaan itu min kibali nafsi, dari arah dirinya sendiri. Artinya gara-gara dia sendiri. Maka makna syahadat itu mengandung hal-hal ini seluruhnya. Siapa yang ceroboh padanya, hina idin pada saat itu, dia bukanlah orang yang mewujudkan syahadat Muhammad Rasulullah. Fi hadzal bab, dan dalam bab ini terdapat pembicaraan tentang makna syahadat Muhammad Rasulullah. Ada 9 pembahasan yang akan dihadirkan insyaAllah ta'ala. Dan syarat mendapatkan manfaat dengan syahadat Muhammadur Rasulullah. Pertanyaannya, telah diketahui bahasanya syahadat Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sejumlah syarat, sebagaimana syahadat la ilaha illallah memiliki sejumlah syarat. Lantas apa syarat syahadat Muhammadur Rasulullah, dan apakah diterima syahadat yang pertama, yaitu syahadat la ilaha illallah tanpa syahadat Muhammadur Rasulullah? Jawabannya, apa yang telah disebutkan di syarat la ilaha illallah itu sama persis dengan syarat syahadat Muhammadur Rasulullah. Karena dua kalimat syahadat ini terikat erat, saling berkaitan. Waqad qaddamna laka sabiqan, dan telah saya sampaikan kepada Anda bahwasanya seorang hamba tidak akan masuk dalam Islam kecuali dengan dua kalimat syahadat ini, yaitu syahadat la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Bahasanya keduanya, dua kalimat syahadat ini berkaitan erat, muktarinatani, selalu bergandengan. Yang satu tidak bisa dipisah dari yang lainnya. Maka idza tahaqqaqal wasfu, jika telah terpenuhi sifat untuk syahadat yang pertama, lazima min dzalika, maka konsekuensi dari hal tersebut adalah tahakkukul wasfi, terwujudnya sifat dengan syahadat yang kedua. Fa idan tafati syahadatul ula, dan jika syahadat pertama tidak ada, maka hilanglah syahadat. Jika syahadat pertama tidak ada, maka hilanglah syahadat yang kedua. Dan jika tidak ada syahadat yang kedua, intafat, maka tidak ada syahadat yang pertama. Sehingga dua kalimat syahadat ini mutalazimatani, dua yang saling terikat erat. Maka siapa yang faham hal ini akan tahu sebab yang melatar belakangi disebutkan syahadat la ilaha illallah saja tanpa Muhammad Rasulullah dalam banyak teks. Duna ayul haq, tanpa ditambahkan padanya syahadat yang melekat erat dengannya. Jawabannya, karena salah satu dari dua syahadat tersebut sudah menunjukkan kepada yang lainnya bidarurati secara aksiomatis. Karena keduanya adalah dua syahadat yang saling terikat erat. Jika satu disebutkan, maka menunjukkan pada yang lainnya bidarurati secara aksiomatis. Maka jika terdapat dalam hadis disebutkan la ilaha illallah, maka secara otomatis hal ini berarti ada syahadat Muhammadur Rasulullah. Dan jika disebutkan syahadat Muhammadur Rasulullah dalam satu hadis, hanya syahadat Muhammadur Rasulullah, fa inna hadza yaqtadi bidarurati, maka hal ini mengharuskan secara aksiomatis adanya syahadat la ilaha illallah. Sehingga kesimpulannya disebutkannya salah satu dari dua kalimat syahadat sudah mencukupi. Anil ukhra, dari syahadat yang lainnya, indal infiradi, ketika disebut sendirian. Maka di antara talazum, hubungan erat, pastinya keduanya itu sama dalam syarat. Maka syarat syahadat yang pertama, yaitu syahadat la ilaha illallah, itu sama dengan syarat syahadat kedua, yaitu syahadat Muhammadur Rasulullah. Sama sebagaimana annaha, bahasanya syarat ini adalah syarat untuk syahadat yang pertama. Artinya apa yang dikatakan untuk syahadat la ilaha illallah, di mana la ilaha illallah itu tidak sah kecuali dengan terpenuhinya tujuh syarat. Demikian juga dikatakan untuk syahadat Muhammadur Rasulullah. Syahadat Muhammadur Rasulullah tidaklah sah illa bihadihi syuruti, kecuali dengan tujuh syarat ini juga. Fahadi syurutu, maka syarat-syarat ini yajibu, wajib an tatawafara, terpenuhi pada persaksian seseorang dengan kalimat syahadat ini sehingga dia bisa mendapatkan manfaat dengannya. Wahadi syurutu, dan syarat la ilaha illallah itu berlaku untuk Muhammadur Rasulullah adalah tambahan dari penulis dalam kitab ini, adalah faedah dari penulis di kitab ini. Ada sisi kebaharuan dari penulis di kitab ini dan faedah dari beliau dalam bab akidah. Karena banyak penulis dalam bidang akidah menyebutkan dalam masalah ini syarat la ilaha illallah tanpa ditambahkan dengan syarat syahadat Muhammadur Rasulullah. Dan telah lewat bahasanya syarat la ilaha illallah itu terkumpul dalam ucapan seorang penyair, ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidku kama mahabbatin wa qiyatin wal qabulilaha. Ilmu, yakin, ikhlas, jujur, cinta, patuh dan menerima. Wazidata minuha, ditambahkan syarat yang kedelapan, al kufranu minka bima siwal ilahi minal authani qad uliha, adalah anda kafir dengan selain Allah, yaitu berhala-berhala, qad uliha, yang dipertuhankan dan yang disembah-sembah. Ya, demikian yang kita baca, kita telah di kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.